Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri Pakurjo dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran akhlak dari kitab Aina Nahnu Min Akhlaqi Salaf. Kita masih di bab 15, sikap salaf terhadap godaan atau hal-hal yang akan merusak agama. Selanjutnya adalah waqala Saleh, Saleh bin Imam Ahmad, anaknya Imam Ahmad, menceritakan bahasanya ayahku bersama seorang ulama yang lain namanya Muhammad bin Nuh itu dibawa dari Baghdad dalam keadaan terikat. Fasirna ma'ahuma ilal anbar, kami menyertai keduanya sampai daerah Ambar. Pada saat itu Abu Bakar Al-Ahwal bertanya kepada ayahku, wahai Aba Abdillah, jika disodorkan kepadamu pedang, artinya engkau diancam mati, tujibu, apakah engkau akan merespon ajaan untuk meyakini bahasanya Al-Quran makhluk? Maka Imam Ahmad mengatakan, la, saya tidak akan memberikan respon meskipun taruhannya nyawa. Thumma suyira, kemudian keduanya diperjalankan. Dilanjutkanlah perjalanan. Maka aku mendengar ayahku mengatakan, Sirna, jadilah kami, yaitu tibalah kami di Ruhbah. Catatan kaki, yaitu yang dimaksudkan adalah Ruhbah Malik ibn Tauq. Ruhbah mana asalnya halaman atau tanah yang lapang milik Malik ibn Tauq, yang ini terletak antara Baghdad dan daerah Hirqah. Warahalna ma'minha, kami tinggalkan daerah tersebut di tengah malam. Tiba-tiba ada seseorang yang menghadang kami. Lalu orang tersebut mengatakan, siapakah di antara kalian yang namanya Ahmad bin Hanbal? Maka disampaikan padanya, ini loh orangnya. Faqal, maka kemudian orang tersebut mengatakan lil jamal kepada orang yang mengendalikan unta yang membawa Imam Ahmad. Orang tersebut mengatakan, ala rislika, tolong pelan. Tumakal, kemudian orang yang tidak dikenal ini memberikan nasihat kepada Imam Ahmad. Yahada, wahai anda, ma'alaika antuktala hahuna, tidaklah mengapa anda terbunuh di sini. Watadrul jannah, dan engkau akan masuk surga. Fumakal, kemudian orang tersebut mengatakan, kutitipkan engkau kepada Allah wa madha, kemudian dia pergi. Fasa'altu, kemudian aku bertanya pada orang-orang yang ada anhu tentang siapakah dia. Maka disampaikan kepadaku, hadha rajul minal Arab, ini adalah orang Arab, min Rabi'ah, dari kabilah besar namanya kabilah Rabi'ah, yang pekerjaannya adalah ya'malu sya'ra fil badiyah. Di catatan kaki, dalam satu riwayat, dalam riwayat Hanbal, pekerjaan dia adalah ya'malu sufa, ini adalah membuat kerajinan dari suf, dari wal. Ya, kalau ya'malu sya'ra, ya kulit, dia adalah seorang pengrajin kulit fil badiyah di daerah Badui, namanya Jabir bin Amir. Yudhkar bi khairin, yang orang ini ya dikomentari dengan komentar yang positif-positif. Kemudian dari Ahmad bin Al-Hawari, hadasana Ibrahim bin Abdullah qal Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ma sami'tu, tidaklah aku mendengar kalimatan satu kalimat, mungdu waqa'at atau waqa'tu fi hadal amri, sejak aku terjumus dalam kasus ini, yang lebih kuat dan menguatkan daripada perkataan seorang Arab Badui itu, yaitu perkataan orang tadi, kallamani bih, yang dia sampaikan kepadaku di daerah Ruhbati Tauq. Qal, dia memberikan, dia mengatakan, wahai Ahmad, yaktulka al-haqu muttashahidan, wain ista ista hamidan. Ya, wahai Ahmad, jika kebenaran itu menyebabkan dirimu mati muttashahidan, maka engkau mati syahid. Jika engkau ternyata tetap bertahan hidup, ista hamidan, maka engkau hidup dalam keadaan terpuji. Faqawwa qalbi, maka inilah yang menguatkan hatiku. Ya, maka di sini tentu kita jumpai, ya, ketawaduan Imam Ahmad, ya, dan bahwasannya nasihat itu, ya, bermanfaat, ya, bagi seorang Muslim, meskipun dia adalah seorang yang alim, dan nasihat tersebut berasal dari orang yang biasa-biasa saja. Ya, maka orang yang alim tidak, bukan berarti dia tidak butuh nasihat, butuh untuk diingatkan, butuh untuk dikuatkan, butuh untuk didukung, diberi apresiasi dan yang lain. Bahkan boleh jadi perkataan orang biasa, ya, seperti di kasus ini, dia seorang Arabi, orang Arab biasa yang lebih cenderung bodoh, namun memberikan nasihat yang, ya, kata Imam Ahmad, ini yang paling menguatkanku. Ya, nasihat yang sangat berkesan. Ya, maka, ya, ini menunjukkan tidaknya seorang tidak pelit untuk memberikan nasihat. Boleh jadi dengan satu kalimat pendek yang kita ucapkan sebagai nasihat yang tulus, itu punya kesan yang sangat mendalam. Ya, Imam Ahmad itu bisa tegar dan kuat menghadapi siksaan yang berlangsung puluhan tahun. Ini kuncinya, kunci rahasianya, satu kalimat pendek nasihat seorang Arabi. Ini satu kalimat pendek nasihat Arabi, itu kunci kuatnya Imam Ahmad puluhan tahun menghadapi siksaan dalam penjara. Kemudian Hambal mengatakan, qala Abu Abdullah, yaitu Imam Ahmad mengatakan, maraitu, aku tidaklah melihat seseorang yang masih belia umurnya, wa qadri ilmihi, dan memiliki kemuliaan ilmunya, aqwam, yang lebih kuat, ya, menghadapi ketentuan Allah dibandingkan Muhammad bin Nuh. Aku berharap, ya, khutimah lahu bi khairin, dia adalah seorang yang mendapatkan husnul khatimah. Qala li dhata yaumin, Muhammad bin Nuh ini, ya, berkata kepada aku pada satu hari, ya Aba Abdillah, wahai Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, Allaha Allaha, ndaklah engkau takwa pada Allah, engkau takwa kepada Allah, innaka lasta mithli, engkau bukanlah orang biasa semisal diriku, anta rajulun yuktada bika, engkau adalah seorang panutan, qad madda al khalqu a'naqahum ilaika, seluruh masyarakat telah melongokkan, memanjangkan lehernya menunggu perkataanmu. Lima yakunu minka, menunggu apa yang akan ada darimu. Fattaqillaha wasbut li amrillah, maka bertakwalah kepada Allah dan tegarlah dalam ajaran Allah, atau kalimat semacam itu. Setelah itu beliau meninggal dunia karena tidak kuat menghadapi siksaan. Dan beliau tidak kuat menghadapi siksaan. Wa sholaituhu alaihi, dan akulah yang mensolatinya. Wa dafantuhu, dan akulah yang memakamkannya. Aku makamkan di daerah Anah. Anah di catatan kaki baladun masyhurun. Dimakamkan di Anah, satu tempat yang terkenal antara Riqqah dan Haid. Yang tempat ini musrif, melongo atau dekat dengan pinggir sungai Efrat. Wabihah, di tempat ini terdapat benteng hasinah yang kokoh. Qal'ah, benteng hasinah yang kokoh. Perlu diketahui bahasanya di ayyamul mihnah, di masa-masa mihnah, maksa pemaksaan khalifah Abbasiyah atau tiga khalifah Abbasiyah tentang akidah, memaksakan akidah kemakhlukan Al-Quran, pada akhirnya tidak ada yang bertahan untuk menolak ajakan untuk meyakini kemakhlukan Al-Quran kecuali tinggal dua orang ulama saja. Kecuali tinggal dua ulama saja, yaitu Muhammad bin Nuh dan Ahmad bin Hanbal. Yang lainnya tidak kuat dengan siksaan. Di sekian banyak ulama yang tersebar di negeri Abbasiyah ketika itu, itu tidak ada yang bertahan kecuali tinggal dua orang saja. Menunjukkan ini proyek nasional besar-besaran. Dan proyek nasional ini diyakini kuncinya adalah di Ahmad bin Hanbal. Kuncinya di Ahmad bin Hanbal. Adapun ulama yang lain yang hidup dan menjumpai masa itu, maka ada yang menilai ini adalah kondisi terpaksa, maka kondisi ikrah dipaksa, maka mengucapkan ucapan kekufuran tidak mengapa. Ada yang kemudian mengambil tauriyah, ada yang mengambil sikap melakukan tauriyah supaya aman dari siksaan dan dibebaskan dan dilepaskan. Maka dari sekian banyak ulama yang ada, dengan demikian luasnya negeri Islam ketika itu, yang bertahan itu tinggal dua saja, Yahya bin Ma'in dan yang lainnya, termasuk yang menilai bahasanya ini adalah rukhsah karena kondisi yang terpaksa. Yang tersisa tinggal dua, yang masih ngotot bertahan, Al-Quran kalamullah, firman Allah, bukan makhluk ciptaan Allah. Tinggal tersisa dua saja, yaitu Muhammad bin Nuh dan Ahmad bin Hanbal. Dan di riwayat ini yang terakhir kita baca, kita jumpai kesan Imam Ahmad bin Hanbal terhadap Muhammad bin Nuh. Beliau punya kesan, tidaklah aku melihat seorang yang umurnya masih belia, ilmunya mapan, namun dia kencang. Dia memberikan pujian karena ini senasib dan sepenanggungan. Yang lainnya sudah menyerah kalah dengan berbagai alasan yang dipandang sebagai alasan. Aqwam bi amrillah, yang lebih kencang memegangi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Muhammad bin Nuh. Ini pujian dari Imam Ahmad untuk Muhammad bin Nuh, dan beliau berharap agar Muhammad bin Nuh adalah seorang yang husnul khatimah. Dan ini tentu harapan yang sangat tepat pada tempatnya. Dan di sini Muhammad bin Nuh bisa kita katakan menyampaikan di antara wasiat-wasiat terakhirnya sebelum wafat. Sebelum wafat, disampaikan bahasanya pesan kepada Imam Ahmad Anda adalah kunci ini, kunci proyek ini. Anda tidak bertahan, sudah, maka proyek yang merupakan proyek penyebaran akidah kekafiran ini sukses sudah. Nah, kuncinya tinggal di Anda. Tinggal di Anda. Dan meskipun beliau mengakui, meskipun sama-sama punya keyakinan yang sama, sama-sama orang yang berilmu, beliau Muhammad bin Nuh ini mengakui bahasanya keadaan dirinya berbeda dengan Imam Ahmad. Beliau orang yang berilmu, namun ya biasa saja, ya, tidak kemudian Allah berikan keistimewaan, ya, punya karisma sehingga perkataannya didengar oleh kaum muslimin dalam jumlah yang sangat banyak. Oleh karena itu beliau mengatakan Allaha Allaha, bertakwalah engkau kepada Allah, bertakwa engkaulah kepada Allah. Ya, semua orang menunggu apa yang Anda katakan. Semua orang menunggu apa yang Anda katakan. Sebagaimana dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, ada seorang yang mengatakan pada Imam Ahmad, kenapa Anda enggak ngambil rukhsah saja? Ini siksaan yang luar biasa, banyak orang yang mati karenanya, diantaranya adalah Muhammad bin Nuh. Ya, kenapa Anda enggak mengambil rukhsah? Ini terpaksa, kata seorang tersebut kepada Imam Ahmad, dan Imam Ahmad ketika itu dipenjara. Dalam posisi di penjara, ditengok oleh orang ini. Maka jawaban Imam Ahmad, coba lihat apa yang ada di luar sana, apa yang terjadi, ada apa di luar sana. Maka beliau keluar, maka orang ini keluar dan mengatakan, kemudian masuk kembali dan mengatakan, apa yang kau lihat? Kata orang ini, saya lihat ada ribuan orang. Ada ribuan orang, apa yang mereka lakukan? Mereka megang kertas dan pulpen dan pena. Apa yang mereka tunggu? Mereka mengatakan, kami menunggu fatwa Imam Ahmad. Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Maka Imam Ahmad mengatakan kepada orang yang memberikan saran untuk mengambil rukhsah, ya, maka jika aku memenuhi permintaan mereka, maka akan sesat ribuan manusia itu. Akan sesatlah ribuan manusia tersebut gara-gara diriku. Ya, maka setelah kemudian, oleh karena itu pesan Muhammad bin Nuh, bertakwalah engkau pada Allah, wathbut fi amrillah, tolong bersabar, tolong tegar, jangan goyah. Dan tak lama setelah itu Muhammad bin Nuh meninggal dunia. Dan Imam Ahmad yang mensolatinya, bahkan beliau juga yang memakamkannya. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya siksaan yang dilakukan oleh penguasa ketika itu bukan siksaan main-main, siksaan sungguhan. Ya, siksaan yang bisa memakan korban, yang menghilangkan nyawa. Ini bukan siksaan biasa, namun siksaan yang berat. Kata Imam Ahmad, Muhammad bin Nuh ini lebih muda daripada dirinya. Lebih muda daripada dirinya. Enggak kuat. Enggak kuat. Karena siksaan yang ada, mati di penjara. Ini lebih muda. Ini lebih muda daripada Ahmad bin Hanbal. Namun secara Allah, fisik atau yang lain, tidak Allah berikan badannya kelebihan sebagaimana yang Allah berikan kepada Ahmad bin Hanbal. Maka lihat, maka inilah akhlak mereka dan sikap mereka dihadapkan kepada satu hal yang merupakan fitnah. Ya, satu hal yaitu pemaksaan, yang ini merupakan fitnah, sumber pengrusakan agama. Ya, kemudian kita lanjutkan pada bab yang ke-16, sikap salaf terhadap al-fitan bainal muslimin. Keributan di antara sesama kaum muslimin. Yang dimaksud dengan fitan di sini adalah keributan, konflik di antara kaum muslimin dalam kondisi yang tidak jelas. Siapakah yang berada di pihak yang benar dan siapakah yang berada di pihak yang salah. Maka itu yang disebut dengan fitnah. Maka tidak semua keributan dan peperangan, konflik antara muslim dengan sesama muslim, tidaklah semua hal tersebut disebut fitnah. Tidak semua hal tersebut disebut fitnah. Yang kaidah Nabi dalam fitnah semacam ini wajib dijauhi. Ya, karena definisinya adalah keributan, konflik antara ini muslim, tanpa diketahui duduk perkara sebenarnya. Ya, karena masalahnya demikian ruwet, banyak cabangnya, jamak rinciannya, banyak versinya. Akhirnya tidak diketahui manakah yang berada di pihak yang benar dan mana yang berada di pihak yang salah. Ini definisi fitnah dalam konteks ini. Dan ketika yang terjadi masanya dalam masa fitnah dalam pengertian ini, maka ya, terdapat banyak hadis yang menyarankan untuk mengambil sikap abstain dan tidak berpihak kepada siapapun. Namun, ini syaratnya adalah tidak adanya kejelasan. Maka tidak semua konflik antara muslim dengan muslim maksudnya adalah fitnah. Tidak semua kemudian konflik antar dua kampung, ini kampung muslim, itu tidak mesti semua keributan semacam ini disebut fitnah yang saya abstain, no comment, ya, diam dan tidak komentar dari terhadap dua pihak yang berseteru tersebut. Ini tidak mesti. Kalau memang masalahnya gamblang, oh ini salah karena punya sikap berlebihan, ya, maka ini bukan fitnah. Kita wajib membantu yang ya, pihak-pihak yang berada di pihak yang benar, ya, sebagai bentuk konsekuensi dari persaudaraan, menolong sesama saudara. Nah, maka riwayat yang pertama dari Abu Hazim, dari Al-Hasan bin Kharijah Al-Asya'i, tatkala baru saja Uthman terbunuh, askalat alayyal fitnah. Maka ya, fitnah telah membuatku bingung. Setelah Uthman terbunuh, ada keributan antara Ali di satu sisi dengan Aisyah dan kawan-kawan di sisi yang lain dan sebagainya. Ini bikin aku bingung. Maka aku katakan, ya Allah, perlihatkanlah kepadaku kebenaran, satu perkara yang bisa aku pegangi. Maka aku melihat dalam tidur dunia dan akhirat. Diperlihatkan kepadaku dunia dan akhirat, dan di antara keduanya ada satu benteng atau satu tembok. Maka aku turun dari tembok, ternyata di sebalik tembok ada sekelompok orang. Mereka mengatakan kami adalah malaikat. Aku tanyakan, di manakah para syuhada? Para malaikat tersebut mengatakan, naiklah ke beberapa level. Maka aku naik satu level demi satu level. Tiba-tiba aku jumpai Muhammad dan Ibrahim sallallahu alaihima. Dan tiba-tiba Muhammad berkata pada Ibrahim, tolong doakan ampunan untukku. Kalau Ibrahim mengatakan, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Inam sinya mereka umatmu telah menumpahkan darah sesama mereka sendiri. Bahkan mereka membantai imam atau penguasanya sendiri. Ala fa'alu kama fa'ala khalili sa'ad. Tidakkah mereka mau mengambil keputusan sebagaimana yang dilakukan oleh kasihku, kata Nabi Ibrahim, yaitu saat. Maka kemudian orang ini Husain kemudian terbangun dan dia katakan, sungguh aku melihat satu mimpi. Ini diminta untuk bersikap sebagaimana sikapnya saat, mungkin Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu aku datangi saat kemudian ku kisahkan kepadanya apa yang kulihat. Fama akthar biha farohan, maka beliau demikian gembiranya mendengar cerita mimpi tersebut. Kemudian beliau mengatakan, saat mengatakan, sungguh merugi orang yang Ibrahim alaihissalam tidak menjadi kekasihnya. Nah, perkenaan kemudian Husain bin Khalid bertanya, engkau bersama kelompok yang mana? dari dua kelompok sahabat yang berseteru. Kalau di perang Jamal adalah Aisyah di satu sisi, Ali di sisi yang lain. Di perang Siffin, Muawiyah di satu sisi, dan Ali di sisi yang lain. Maka kata Sa'ad, ma'ana ma'a wahidin minhuma. Saya tidak bersama satupun dari keduanya. Saya abstain, saya no comment. Kemudian kutanyakan, apa yang kau perintahkan pada kami? Beliau mengatakan, apakah kau punya sejumlah kambing? Maka beliau mengatakan tidak. Kemudian maka aku katakan tidak. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, belilah beberapa ekor kambing, kemudian sibuklah ngurusi kambing, hatta tanjalia, sampai nampak jelaslah fitnah ini, siapa yang memang betul-betul berada di pihak yang benar dan siapa yang tidak. Nah, maka di sini kita jumpai bahasanya di antara sikap ketika terjadi fitnah adalah abstain, no comment, dan tidak berpihak kepada pihak manapun. Ini, kemudian di sini kita jumpai kita jumpai bahasanya orang ini Usain bin Kharijah, beliau mendapatkan petunjuk lewat mimpi. Di sana ada perkataan Ibrahim, tidakkah engkau berbuat sebagaimana perbuatan kekasihku yang namanya Sa'ad. Maka orang yang ini setelah bangun tidur, maka dia pun mendatangi Sa'ad berdasarkan pesan yang ada di mimpi. Maka hal ini menunjukkan, mengisyaratkan bolehnya bertindak berdasarkan mimpi. Namun ini tentu dikadar dengan kadarnya, karena pada dasarnya mimpi bukan dalil. Namun untuk memastikan, seorang bisa menggunakan dan memanfaatkan bagian-bagian dari mimpi yang dinilai menjadi isyarat tentang permasalahan dan problem dirinya. Kemudian dari Muawiyah ibn Abul Muawiyah, dari A'mas, dari Zaid bin Wahab, tatkala Utsman selaku khalifah mengutus orang menemui Ibnu Mas'ud dan memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk datang ke Madinah. Maka banyak orang kumpul, dan mereka-mereka ini para provokator, dan mengatakan, aqim fala takhruj, tetap di sini saja, di Kufah saja, jangan keluar, tinggalkan Kufah. Wa nahnu namna'uka, kami akan membelamu, sehingga tidak akan ada satupun yang tidak engkau sukai yang akan sampai pada dirimu. Maka di sini ada perintah dari penguasa, perintah dari penguasa, karena Utsman tidak cocok dengan sejumlah perkataan dan konten apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud di Kufah. Maka supaya Ibnu Mas'ud, dan padahal di Kufah itu sudah bisa kita katakan Ibnu Mas'ud sudah membangun lingkungan dan suasana, punya banyak murid. Namun karena ada satu hal yang tidak, apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud tidak dicocok oleh Utsman, maka Utsman tidak ingin Ibnu Mas'ud menyebar-nyebarkan perkataan yang tidak dicocok oleh Utsman. Maka Utsman memerintahkan Ibnu Mas'ud supaya kembali ke Madinah. Artinya meninggalkan medan dakwah yang selama ini digeluti, ditekuni. Hati sudah cocok di sana, lingkungan sudah terbentuk, murid-murid sudah banyak, ini harus balik ke Madinah, ini bukan satu hal yang mudah. Untuk Ibnu Mas'ud itu sendiri, ini bukan satu hal yang mudah. Maka sejumlah murid-muridnya itu kemudian mengatakan, jangan mau taat, kok kemudian nanti diciduk paksa, harus ke Madinah, kami akan melakukan pembelaan. Ya, dan ini tentu satu hal yang berbahaya, artinya ada benturan fisik, ada dan seterusnya. Maka kita lihat jawaban Ibnu Mas'ud merespon tawaran ini, beliau katakan, sesungguhnya Utsman itu memiliki hak, inna lahu alayya ta'ah, saya punya kewajiban taat kepadanya, dan sesungguhnya akan terjadi sejumlah perkara dan sejumlah fitnah yang aku tidak ingin menjadi orang yang pertama kali membukanya. Farada an-nasa, maka beliau tolak permintaan banyak orang. Wa kharaja ilaihi, sehingga Ibnu Mas'ud farada an-nasa, beliau tolak permintaan dan penawaran penduduk Kufah, dan beliau pun tetap berangkat ilaihi menemui Utsman yang ada di Madinah. Maka di sini kita jumpai, ya, tidak sedikit dan tidaklah menutup kemungkinan seringkali muridnya guru ini yang malah akan, ya, merusak gurunya. Ini murid-muridnya Ibnu Mas'ud malah jadi provokator, kita bangkang saja terhadap Utsman. Ya. Nanti kalau kemudian dia kirim pasukan untuk nyiduk paksa, kita akan melakukan perlawanan. Oh, ini ajakan untuk ribut ini. Ribut, perang. Dan ini tawaran ini ditawarkan oleh, ya, tentu mereka, para pencinta Ibnu Mas'ud. Ya, ditawarkan pada gurunya. Tawarannya tawaran mengajak untuk, ya, ya, siap untuk melakukan kerusuhan. Ya, maka seringkali dan tidak sedikit guru itu rusak gara-gara dirusak oleh si murid. Karena tergoda dengan godaan si murid. Sebagaimana dalam kasus ini, tentu kecuali orang-orang yang, ya, tidak larut dengan perasaan dan berjalan berdasarkan ilmu yang diyakini sebagai satu hal yang benar, maka dia ini adalah orang-orang yang bisa bersikap dengan sikap yang tepat, tidak mudah terpancing, tidak mudah larut dengan tipu daya murid-muridnya. Kemudian dari Abdullah bin Amir ibn Rabi'ah, beliau mengatakan tatkala sejumlah orang menusuk Utsman dan membunuh Utsman, sholat abi filail, ayahku sholat di malam hari, itu Amir bin Rabi'ah sholat di malam hari dan berdoa, ya Allah jagalah aku dari fitnah dengan cara penjagaan yang kau lakukan pada hamba-hambamu yang soleh. Fama aku juwala usbihu, maka tidaklah aku keluar rumah, tidaklah aku menjumpai waktu pagi illa bi janazatihi, kecuali beliau telah wafat dan meninggal dunia. Kemudian wahadasa ibnu Uyainah dari Umar bin Nafi' dari ayahnya, Nafi' dari ibnu Umar, ba'asa ilayya Aliun, Ali mengirim utusan untuk menemui Ibnu Umar. Tentu posisi Ibnu Umar di masa-masa itu posisinya di Madinah. Dan Ali posisinya dan ibu kota negara Islam ketika itu di Kufah. Maka dari Kufah Ali ngirim orang untuk menemui Ibnu Umar. Isi pesannya, wahai Abu Abdirrahman, engkau adalah seorang yang ditaati oleh penduduk Syam. Fasir, ya, penduduk Syam, Suriah. Nah, ini adalah di sana ada Muawiyah. ada Muawiyah. Ya, dan ini Ali sedang ribut dengan Muawiyah. Ya, maka Ali punya rencana mengangkat Ibnu Umar jadi gubernur untuk negeri Syam yang tentu untuk menggeser Muawiyah. Engkau adalah orang yang ditaati oleh penduduk Syam, maka berangkatlah. Faqad ammartuka, aku telah mengangkat dan menjadikanmu sebagai gubernur untuk negeri Syam, alaihim, untuk penduduk Syam. Maka aku katakan, aku ingatkan engkau pada Allah dan ingat kekerabatanku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat persahabatanku dengan Rasulullah. Ila ma'afaitani, tolong maafkan aku, jangan angkat aku. Jangan angkat aku, maafkan aku. Di sini artinya jangan angkat aku. Fa'aba Aliyun, namun Ali tetap ngotot, enggak, engkau lah pengganti Muawiyah. Ya, karena Muawiyah itu jadi gubernur Syam sejak diangkat oleh Umar. Diangkat oleh Umar, kemudian dilanjutkan oleh Uthman. Ya, yang kemudian bermasalah dengan Ali. Namun Ali menolak. Ya, fasta'antu Ali bi Hafsah. Maka aku minta tolong dilobikan kepada Hafsah. Minta tolong Hafsah statusnya sebagai istri Nabi untuk membantu melobi Ali. Fa'aba, namun Ali juga tetap ngotot, enggak. Fakhotu Lailan, maka aku pun malam-malam berangkat ke Mekah. Fakilalahu, maka disampaikan kepadanya, yaitu disampaikan kepada mungkin Nafi, inna qad khaja ila Syam, bahasanya ada orang kemudian bikin rumor Ibnu Umar sudah berangkat menuju Syam. Padahal malam itu Ibnu Umar mau berangkat menuju Mekah. Namun beredar isu dan rumor Ibnu Umar akan berangkat ke Syam. Maka ini menunjukkan bahwa tidak semua rumor itu satu hal yang benar, meskipun rumor itu beredar di tengah-tengah orang yang secara umum baik-baik dan terpercaya. Ada rumor Ibnu Umar berangkat ke Kufah, padahal itu tidak benar. Faba'atha fi ithri, maka ada orang yang membuntutiku. Faja'ala rajul ya'til mubarid fayukhatim ba'irahu bi imamatihi, maka ada seorang yang mendatangi mubarid, kemudian dia memberikan khitam, tali kekang untuk kudanya dengan kain sorbannya, supaya dia bisa menyusulku. Qal fa'arsaltu Hafsah, maka aku kirim pesan pada Hafsah, bahasanya Ibnu Umar tidak berangkat ke Syam, innama khaja ila Makkah, namun Ibnu Umar cuma pergi ke Makkah karena tetap enggak mau berangkat karena tahu resikonya. Resikonya adalah ya ribut dengan Muawiyah dan nanti segala efek ya, efeknya ke depan. Maka beliau pilih kabur, ya, dalam tanda kutip, ke Mekah. Fasakana, maka Hafsah atau yang lain itu pun tenang. Ternyata beritanya berita yang tidak benar. Maka tidak semua rahasia umum berita yang telah tersebar, meskipun itu di kalangan orang-orang yang dalam tanda kutip baik-baik, itu tidak mesti satu hal yang benar. Tetap perlu cek dan recheck, meskipun berita itu beredar di kalangan orang-orang yang baik dan terpercaya. Boleh jadi ada yang salah paham, boleh jadi ini kesimpulan sudah disebar-sebarkan berdasarkan praduga dan prasangka, padahal kenyataannya tidak demikian. Ya, demikianlah yang kita baca dan kita bahas sempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.